Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi. Alhamdulillah kita tambah masuk pada hadis yang berikutnya. Wa'an Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'un ta'in at-tawwabun. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, setiap bani Adam, khata'un, pasti banyak salahnya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, seorang yang suka bertobat. Orang-orang yang bertobat, banyak-banyak bertobat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan sanadnya kuat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua manusia itu pasti punya salah. Bahkan bukan hanya salah, tetapi banyak salah. Dari mana kita tahu bahasa banyak salah? Dari kalimat lafadz Nabi, khata'un. Khata'un wazan fa'alun. Wazan fa'alun artinya banyak melakukan. Awalnya adalah khata'a, salah satu. Khata'a, seorang yang salah satu. Tapi kalau disebut khata'un dengan wazan fa'alun, itu menunjukkan banyak salah. Dan ini termasuk dari sifat asli manusia. Disebutkan wa khuliqal insanu zaluman jahulan, dan diciptakan manusia dalam keadaan zuluman, dengan wazan fa'ul, zalum, yakni banyak-banyak berbuat aniaya. Itu zalum, bukannya zalim. Kalau zalim itu satu orang yang berbuat zalim, satu kezaliman. Tapi kalau disebut dengan wazan fa'ul, zalum, ini kezaliman yang teramat banyak. Zalim, zalim, zalim, zalim, begitu. Perbuatan dosa, dosa, dosa, maksiat, maksiat. Itu diciptakan aslinya manusia seperti itu. Suka dengan kezaliman dan jahul. Bukan hanya jahil, tapi jahul, sangat-sangat bodoh. Tidak tahu apa-apa. Kalau tidak mau belajar, ya tidak akan tahu apa-apa. Jahul, sangat-sangat bodoh. Itulah asli watak manusia. Demikian pula jiwa manusia. Lebih suka pada memerintahkan kepada maksiat. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa manusia, la'ammaratum bisu, sungguh senang memerintahkan, banyak memerintahkan kepada kejelekan. Itulah aslinya manusia, mengapa manusia banyak berbuat dosa. Karena memang yang paling disukai oleh manusia itu maksiat. Adapun ibadah tidak disukai. Ibadah itu dibenci oleh manusia. Manusia sukanya dengan maksiat. Dari mana kita tahu? Dari sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Nakirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga manusia itu banyak melakukan dosa karena memang sukanya dengan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih." Pintu neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Dan pintu surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia. Padahal kalau mau masuk surga harus beribadah, harus beramal soleh. Ternyata itu dibenci oleh jiwa manusia. Pintu neraka membukanya adalah dengan kemaksiatan dan dosa. Maka ketika seorang itu ingin masuk dalam neraka, maka dia harus berbuat maksiat. Ini dia melakukan dosa dan kemungkaran. Dan itu dibahasakan oleh Nabi, bisyahawat, hal-hal yang disukai. Hal-hal yang disukai oleh manusia. Karena faktor-faktor itulah manusia banyak sekali melakukan kemaksiatan dan dosa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu, apa solusi dalam menghadapi itu semuanya? Apa solusinya menghadapi jiwa kita yang senang dengan dosa? Apa solusinya menghadapi hawa nafsu kita masing-masing? Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Quran, dalam surat Asy-Syams, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah bahagia orang yang telah berupaya untuk membersihkannya. Sungguh telah bahagia orang yang berupaya untuk membersihkannya. Harus ada upaya. Harus ada kesungguh-sungguhan, keseriusan. Agar supaya kita bisa membersihkannya dari hawa nafsu. Dari maksiat, dari dosa, dari kemungkaran. Kalau tidak berupaya, tidak berusaha, ya kita akan kalah terus dalam menghadapi hawa nafsu kita. Itu kiat yang pertama. Caranya adalah dengan bertakwa. Hidupkan takwa dalam hati kita masing-masing. Pupuk dengan iman dan amal saleh. Sehingga dengan itu hati kita akan cinta kepada amal saleh dan benci dengan kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Solusi yang kedua adalah yang disebutkan dalam hadis ini, yakni bertaubat. Nabi mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang suka bertaubat. Gemar melakukan taubat. Tawwabun itu wazannya fa'al, tawwab. Jamak, karena kalimat jamak mudzakkar salim, sehingga tawwabun. Orang-orang yang suka bertobat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam surat Ali Imran, di antara sifat-sifat calon penghuni surga, Allah sebutkan mereka adalah di antaranya alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat penghuni surga adalah orang-orang yang apabila dia melakukan kemaksiatan atau dia menzalimi diri sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sehingga penghuni atau calon penghuni surga itu bukan manusia tanpa dosa. Itu tidak ada. Manusia tanpa dosa itu tidak ada. Bedanya apa dengan penghuni neraka? Kalau dia melakukan dosa, segera beristighfar. Fastaghfiru lidzunubihim. Mereka segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukannya lagi. Tidak terus-menerus melakukan dosa yang sama dalam keadaan mereka tahu itu adalah dosa. Ini calon penghuni surga. Adapun calon penghuni neraka, orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan terus dan tidak pernah bertobat serta tidak pernah beristighfar. Nah, dalam hadis yang sedang kita baca, Nabi menyebutkan semua anak manusia pasti banyak salahnya. banyak dosanya, banyak kemungkarannya. Apa petunjuk Nabi? Segera bertobat. Wa khairul khotta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertobat dari dosa maksiat yang dilakukannya. Bisa dipahami? Ya. Ini walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal memohon ampun kepadanya. Diberi kesempatan untuk bisa dosa-dosa kita diampuni, dihapus dengan kita bertobat dan beristighfar. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang seperti ini, maka betapa banyak dosa-dosa kita tertumpuk dan tidak pernah diampuni. Tertumpuk dan tidak diperkenankan atau tidak dipersilahkan atau tidak diberi kesempatan manusia untuk berupaya untuk dihapus dosa itu. Maka sangat mengerikan. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa diampuni dosa-dosa kita dengan cara kita beristighfar dan bertaubat. Saya akan bacakan beberapa dalil tentang pentingnya istighfar. Di antaranya adalah wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali." Wahai hamba-hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi atau disebutkan dengan lafaz yang lainnya, la balagat dzunubuka anana sama, wahai bani Adam, jikalau dosamu membumbung tinggi sampai mentok ke langit dunia, saking banyaknya, saking besarnya itu. Tsumma safartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku dengan istighfar, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa-dosamu. Ini manfaat dari istighfar. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berupaya dosa-dosa kita itu diampuni dengan diberi kesempatan istighfar. Disebutkan dalam hadis qudsi yang lainnya riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa sepanjang malam dan sepanjang siang, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka istighfarlah kalian kepadaku, mintalah ampun kalian kepadaku. Ghafartu laka, aku akan ampuni dosa-dosamu. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah, mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Istighfar penting, jangan terlewatkan, karena kita tiap hari berbuat dosa. Semoga dengan istighfar, istighfar tersebut, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang terkenal dalam hal istighfar adalah doa yang diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Faghfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa yang mengucapkan doa ini, Allahumma anta rabbi, sampai akhir, qalaha, dia membacanya di waktu pagi. Allah takdirkan yamut qabla yamsiya, qabla yamsiya. Ternyata Allah takdirkan dia mati di hari itu sebelum masuk waktu sore atau malam. Kecuali Allah akan ampuni dia dan Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Illa adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa ma min 'abdin dan tidak seorang pun membaca doa istighfar ini, Allahumma anta rabbi, di malam hari, fayamut qabla yusbiha, dan dia Allah takdirkan mati di malam itu sebelum masuk waktu pagi, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya atau Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Ini kehebatan istighfar. Sehingga jangan diremehkan istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam sebuah riwayat disebutkan sampai 100 kali. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallahi inni la astaghfiru illallah atau astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm 100 marrah." Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya satu hari 100 kali. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruhu. Fa inni atubu ila Allah fil yawm akthar min 70 marrah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kalian kepadanya. Karena sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali." Padahal beliau telah dijamin diampuni semua dosanya. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Telah dipastikan diampuni semua dosa-dosa Rasul yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi Nabi tetap beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencontohi umatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istighfar sangat penting. Nabi sampai mengajari beberapa doa istighfar. Sampai rinci beliau mengajari doa istighfar. Di antaranya Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa doa yang ini diucapkan oleh Rasul sebelum salam dalam sholat. Sebelum salam dalam sholat. Setelah tasyahud dan membaca salawat Ibrahimiyah, "Innaka hamidum majid," maka Rasul memberikan beberapa doa. Nabi mengatakan di antara hadisnya, "Idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Apabila seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud, dan selesai membaca salawat Ibrahimiyah, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Adanya perintah fal yasta'id billah, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Beberapa ulama mengatakan tingkatannya sampai wajib harus kita ucapkan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini yang kita baca setelah kita selesai tasyahud sebelum salam. Nah, di antara yang lainnya, Rasul memberikan doa, contoh doa. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Sambil kita bertasyahud sebelum kita salam, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sebutkan dirinci di sana diqqahu wa jillahu wa sirrahu wa alaniyatahu wa saghirahu wa kabirahu wa qalilahu wa katsirahu. Ya Allah, ampunilah semua dosaku, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang sedikit ataupun yang banyak, dosa yang tersembunyi maupun yang nampak, dosa yang kecil-kecil yang jelimet-jelimet ataupun yang terang-terangan. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Itu contoh doa meminta istighfar. Penting kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu matinya kapan. Karena itu bersegera beristighfar sebelum mati. Di antara contoh doa lagi, Nabi memberikan contoh. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu minni bihi wa ma asraftu wa ma alantu wa ma a'lantu wa ma a'lamta bihi min 'indi antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Sebutkan di situ ada beberapa kalimat. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ma qaddamtu, dosa apapun yang telah lalu. Wa ma akhartu, dan dosa apapun yang akan saya lakukan. Wa ma a'lantu, dosa apa yang aku rahasiakan, dan dosa apa saja yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripadaku. Ini banyak dosa yang kita tidak nyadar, kita tidak tahu, namun Allah Maha tahu kamu telah berbuat dosa. Sebagai situ ada kalimat wa ma asraftu, dosa yang aku sengaja-sengaja melakukannya. Antal muqaddim wa antal muakhiru, ya Allah, engkau adalah zat yang awal dan zat yang akhir. La ilaha illa anta. Ini dia wa bismin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini juga salah satu contoh doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Ya Allah, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita malas istighfar. Kan itu sangat bermanfaat bagi kita. Istighfar wa ikhwan muslimin tentunya disertai dengan taubat. Karena tadi ayatnya kami sampaikan, dia melakukan dosa, kemudian beristighfar, dan tidak melakukannya terus-menerus. Istighfar itu adalah kalimat astaghfirullah aku memohon ampun padamu ya Allah, dan tidak terus menerus, artinya dia berhenti dari maksiat, dan itu adalah taubat. Itu adalah apa? Taubat. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertobat maka Allah akan memberikan tobat padanya. Apa maknanya? Ayatajawazan, yaitu Allah akan melewati dosa-dosanya dan mengampuninya. Ya, syarat tobat ada berapa? Bagaimana cara bertobat? Syarat tobat itu ada 5 yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Syarat tobat itu disebutkan oleh Imam Nawawi 3, ditambahkan oleh Syekh Ibnu Taimin 2, sama dengan berapa? 6. 5 mas. Iya 5. Kaget dia. Masa 6? Biar enggak ngantuk, dibikin strength. Kayak gitu mas. Kita tahu 2 tambah 3 ya 5 mas. Hadirin al-makan, Asyim Nathimin menyebutkan 5. Apa saja itu? Yang pertama tambahan beliau, nomor 1, tobat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat itu harus karena Allah. Apa artinya karena Allah? Karena takut kepada Allah. Bukan karena semata urusan kesehatan umpamanya. Kenapa kok enggak ngerokok? Wah, aku wis kena penyakit ampuk, ya, mandek ngerokok. Apakah dia dikatakan tobat? Tidak. Dikarenakan dia berhenti merokok itu karena kesehatannya yang terancam. Bukan karena dia meyakini itu sesuatu yang haram, kalau dilakukan mendatangkan azab, dan dia takut kepada Allah, kemudian dia berhenti. Bukan karena itu. Sehingga syarat tobat yang pertama adalah apa tadi? Tobat karena Allah. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal dari melakukan dosa tersebut. Menyesal. Yang ketiga, ayak li'a'anha, mencabut diri dari maksiat itu dengan menjauhinya. Mencabut diri dari kemaksiatan dengan cara menjauhinya. Yang berikutnya, ayya'zima alla ya'uda ilaihi abadan, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Yang kelima, tobat dilakukan di saat masih ada kesempatan. Tobatnya dilakukan selama masih ada kesempatan untuk tobat. Berhentinya waktu tobat ada 2. Berhentinya kesempatan untuk tobat ada 2. Yang pertama, mati. Ajal sudah ditenggorokan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hambanya selama belum yughargir sakaratul maut, nyawa di tenggorokan. Batasan yang kedua adalah terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat. Nabi mengatakan man taba qabla an tatla asy-syams min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang dia bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan memberikan tobat padanya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini sedikit pembahasan tentang istighfar dan tobat. Maka kita sangat berkepentingan membutuhkan istighfar dan taubat agar supaya kita mati kelak dalam keadaan dosa telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak apa? Istighfar kepadanya. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, akhrajahu al-Baihaqi fi syu'abi bi sanadin dha'ifin wa sahaha annahu mauqufun min qali Luqman alaihi salam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sumtu, diam adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, namun sedikit orang yang melakukannya." Riwayat ini dikeluarkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dalam kitab beliau berjudul Syu'abul Iman, dengan sanad yang lemah, dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, untuk perhatikan di sini, dalam kitab Bulughul Maram yang di situ terdapat kitab yang sering kita baca, Kitabul Jami', al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan hadis. Hadis yang sahih, kemudian beliau sebutkan juga hadis-hadis yang dhaif. Untuk apa? Untuk kita tahu bahwa hadis tersebut adalah lemah. Banyak riwayat, banyak hadis yang kita dengar, bahkan kita telah hafal, ternyata riwayat tersebut lemah. Maka berhati-hatilah. Karena itu Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di antara ulama kita, ulama salaf, yang belum menulis kitab Bulughul Maram, disebutkan di situ yang sahih untuk kita amalkan, kita yakini, kita pegangi. Dan disebutkan pula oleh beliau riwayat yang dhaif. Bukan beliau tidak tahu, beliau tahu. Sebagaimana hadis ini, beliau menyebutkan bisanadin dhaif. Ini ucapan Imam Ibn Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram. Namun apa tujuannya? Bukan untuk kita amalkan, bukan untuk kita kerjakan, tetapi tujuannya dalam rangka agar kita tahu bahwa riwayat itu adalah riwayat yang lemah. Kalau kamu mendengar suatu saat hadis itu dibaca, kamu akan mengingat, oh itu lemah, tidak bisa diamalkan. Ya, bisa dipahami? Adapun isinya mengatakan diam itu adalah perbuatan yang bijaksana. Diam termasuk hikmah. Di sana ada pembahasan. Mana yang lebih penting, berbicara atau diam? Kalau sudah jam 9 lebih, yang lebih afdal diam. Jangan dilanjut, semua ngipak. Sehingga kita tutup, karena lebih baik diam. Gitu ya. Di sana ada pembahasan, kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam. Banyak bicara berbahaya, ketika tidak pas pada tempatnya, diam pun tidak pas dengan tempatnya, itu pun jelek dan berbahaya. Bagaimana itu? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kasih dukung ya. Pengotane pun pada kip-kip kabeh niki. Sehingga diam di saat sekarang ini adalah baik insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.